Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 10 Maret 2019 dibacakan Artian Syah. Rektor Unsyah serukan alumni Unsyah investasi di Aceh. Hina Islam di media sosial, warga Malaysia dipenjara 10 tahun. Tanah Masjid Al-Falah masih pinjam pakai. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, alumni Universitas Syah Kuala yang sudah sukses menjadi pengusaha di Jakarta dan daerah lain di Indonesia diminta mau berinvestasi di Aceh. Permintaan ini disampaikan Rektor Unsyah Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal MEng saat memberi sambutan pada pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Unsyah Jakarta dan sekitarnya di Taman Melati Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta. Menurut Rektor, siapapun investor yang masuk ke Aceh akan diberi karpet merah dan mendapat berbagai fasilitas. Pengurus IKA Unsyah Jakarta periode 2018-2022 diketuai Ismail Rasid, Sekretaris Umum Sayuti Nur, Bendahara Masdar, dan dilengkapi dengan berbagai bidang. Seniman Aceh Rafli Kandi menyemarakkan acara tersebut dengan menyanyikan beberapa lagu Aceh, salah satunya Rawat Ripa, berkisah tentang kepedihan nasib Rawat Ripa yang mulai tergerus ekosistemnya. Sudarlun, seorang warga Malaysia dijerat hukuman penjara 10 tahun karena menghina Islam dan Nabi Muhammad di jejaring sosial. Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Muhammad Fuzi Harum mengatakan kepada Reuters bahwa pelaku yang tak diungkap identitasnya itu telah mengaku bersalah. Dalam tiap tuntutan, warga Malaysia tersebut terancam hukuman 10 tahun atau denda RM50.000. Dengan demikian, tersangka tersebut terjerat hukuman penjara 10 tahun. Sementara itu, dua pengguna medsos lainnya di Malaysia juga mengaku bersalah menghina Islam. Sidang pembacaan putusan bagi kedua tersangka tersebut baru akan digelar Senin depan. Dua warga lainnya juga tersandung kasus serupa namun mengaku tidak bersalah. Kini mereka sedang berada di dalam tahanan. Sudarlun, tanah yang digunakan sebagai lokasi pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli saat ini masih berstatus pinjam pakai dari PT Kereta Api Indonesia. Masjid kabupaten itu terletak di Gampung Blok Sawak, Kecamatan Kota Sigli, yang pembangunannya telah dikerjakan sejak tahun 2015. Kini pembangunan masjid sebagai ikon PD terus dipacu Pemkab PD. Untuk tahun 2019, anggaran diplotkan untuk kelanjutan pembangunan masjid Rp10 miliar. Wakil Bupati PD Fadlullah TM Daud ST kepada Serambi mengatakan tanah yang kini dibangun untuk Masjid Agung Al-Falah Sigli masih berstatus pinjam pakai dari PT KAI. Pihak Pemkab telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan pihak PT KAI untuk membahas lahan milik PT KAI yang kini digunakan sebagai lokasi pembangunan masjid namun belum membuahkan hasil. Sebab secara undang-undang, badan usaha milik negara tidak dibolehkan menghibahkan asetnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, bayi dari remaja Inggris yang kabur dari London untuk bergabung dengan ISIS di Suriah, Samima Begum, dilaporkan meninggal dunia pada Jumat 8 Maret. Mustafa Bali, juru bicara pasukan demokratik Suriah SDF yang didukung Amerika Serikat, mengkonfirmasi bahwa bayi bernama Jara itu meninggal di kamp penampungan mereka. Kabur dari Inggris di usia 15 tahun, Begum kemudian menikahi seorang militan ISIS, Yagorejik. Begum sudah sempat melahirkan dua anak, tapi keduanya juga meninggal, layaknya anak yang ketiga ini. Ketika ISIS mulai terdesak akibat gempuran besar-besaran koalisi pimpinan Amerika Serikat, Redich menyerahkan diri ke SDF. Militan asing asal Belanda itu kemudian ditampung di kamp penahanan di Suriah. Selama berada di kamp tersebut, Begum berulang kali mengatakan bahwa ia ingin pulang ke Inggris. Namun pemerintah Inggris mencabut kewarganegaraannya. Sudarlun warga Luk Merbo, Kecamatan Sawang, Aceh Utara dan sekitarnya dikejutkan dengan temuan mayat dalam tumpukan sampah di pinggir Jalan Elak, desa setempat pada Sabtu siang. Kini mayat tersebut telah dibawa polisi ke rumah sakit untuk divisum. Mayat tersebut terlihat pertama kali oleh seorang pemulung yang mengumpulkan botol bekas di lokasi pembuangan sampah di Gampung Luk Merbo. Setelah melihat mayat, sesosok laki-laki dalam kondisi terlungkup, pemulung pun melaporkan ke warga sekitar. Tidak lama kemudian informasi tersebut pun langsung menyebar sehingga warga berduyun-duyun datang ke lokasi. Namun warga tidak bisa mengenali mayat tersebut dan informasi ini segera diteruskan warga ke Polsek Sawang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 10 Maret 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Darun wassalam.